Ya, ini kata beliau secara akal sehat berarti ada hal-hal yang kita rasakan kenikmatan dan siksaan yang tidak kelihatan dengan mata, tapi dirasakan. Maka ini juga secara akal sehat menandakan bukan mustahil. Ya, alam barzah dan alam kubur itu seperti seseorang yang menghadapi mimpi tadi, seseorang yang menghadapi mimpi. Sebagian juga ulama mengatakan kalau ada orang-orang yang meninggal dunia, pada saat dia meninggal dunia melihat malaikat maut justru seperti orang yang baru bangun tidur, seakan-akan dia waktu hidup di dunia itu mimpi, dia baru kenah, baru tahu, oh ternyata ini yang benar, oh seperti ini. Jadi seperti orang yang baru bangun malah pada saat dia meninggal dunia. Ini pendapat sebagian ulama berhubungan dengan pada saat menghadapi kematian. Allahu a'lam. Dan insyaallah nanti ke depannya kita akan berikan jawaban atau gambaran tentang surga dan neraka sebagaimana sudah saya berikan janji pada saat itu. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya juga mengajak Bapak Ibu untuk hadir kalau yang punya waktu di hari Sabtu nanti insyaallah tanggal 23 di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Kita ada tablik akbar tentang sahabat Nabi Talha bin Ubaidillah. Tentu setiap bulan kita adakan tablik akbar memang tentang sahabat, dan ini pertemuan yang kelima. Cuman memang waktunya nanti akan diberitahukan oleh beberapa teman-teman panitia. Kalau yang kemarin sudah selesai adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, terakhir kita bahas pada bulan lalu, dan bulan ini kita masuk ke sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 orang, yang kelima adalah Talha bin Ubaidillah, yang Nabi SAW memberikan julukan orang syahid, ya, orang syahid yang masih berjalan di muka bumi. Pada saat memang dia masih hidup sudah diberikan julukan syahid. Dan itu ada kisah sendiri tentunya.